Rabi'an al-af'alu al-khamsah. Baik, baca topik. Ta'rifuhu, ta'rifuha. Rabi'an al-af'alu al-khamsah. Ta'rifuha ia kullu fi'lin mudhari'in ittasala bil alifu itsnain. Aw wawun jama'ati aw ya'un mukhatabati. Baik, terus. Wahia yaf'alani wa taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Hukmuha turfa'u bi thubuti an-nuni wa tunsubu wa tujzamu bi hadfiha. Wa mithaluha fi halati ar-raf'i. Qawluhu ta'ala tu'minuna billahi wa qawluhu ta'ala wan-najmu wash-shajaru yasjudani. Wa qawluhu ata'jamina min amrillah. طيب. ففي الآية الأولى كلمة تؤمنون من الأفعال الخمسة وهو فعل مضارع وهي فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. طيب هنا دوله يا ta'rifu ta'rifuha definisi dari af'al al-khamsah al-af'al al-khamsah lima fi'il. Ini memang ibarah yang paling bagus yaitu al-amsilah al-khamsah. Karena dia hanya contoh-contoh aja ya af'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina itu hanya sekedar contoh. Ya. Nah, adapun wazannya mengikuti ya mauzun masing-masing. Mau wazan apa? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, dan seterusnya. Ya, tapi enggak apa-apa definisi ini dengan al-af'al al-khamsah sebagai takrib ya, untuk lebih mendekati kepada pemahaman. Wahia kullu fi'lin mudhari'in. Dia adalah setiap fi'il mudhari'. Berarti af'al al-khamsah enggak ada yang namanya fi'il madhi. Dia hanya fi'il mudhari'. Nah, namanya khomsah berarti dia cuma lima. Ya, setiap fi'il mudhari' yang mana? Ittasala bihi aliful isnain. Yang bersambung dengan alif isnain. Baik dalam mukhatab, alif isnain itu mukhatab atau goib. Kalau mukhatab, misalkan taf'alani. Ya, taf'alina, taf'ulu, taf'ulani. Tergantung wazannya. Misalkan kita dari doroba yadribu. Tadribani. Nah, itu alif isnain yang mukhatab. Artinya mukhatab itu yang alif isnainnya itu adalah pengganti dari antuma. Orang yang kita ajak bicara. Tadribani. Kalian berdua memukul. Kalau goibah. Goiban berarti. Yadribani. Ya. Yadribani. Kalau wazan fatah yaftahu. Yaftahani. Ya. Alima ya'lamu. Ya'limani. Ya, fa'ala yufa'ilu yufa'ilani. Af'ala yuf'ilu yuf'ilani. Ya, ifta'ala yafta'ilu yafta'ilani. Istaf'ala yastaf'ilu istaf'ala yastaf'ilu yastaf'ilani. Baik, dan seterusnya. Ya. Awwaul jamaah atau bersambung dengan waw jamaah. Juga waw jamaah baik mukhatabun ataupun ghaibun. Ya, bersambung dengan waw jamaah yang mukhatabun ya, misalkan antum berarti pengganti dari antum, kalau ghaibun pengganti dari hum ya, wazan misalkan kharaja yakhruju ya, berarti yakhrujuna kalau dia ghaibun, kalau mukhatabun takhrujuna ya, fataha yaftahu ya, kalau ghaibun yaftahun, mukhatabun taftahuna, alima ya'lamu ya'lamun, mukhatabun ta'lamun, dan seterusnya. Ya, au ya'ul mukhatabah atau bersambung dengan ya' mukhatabah, ya' yang menjadi fa'il dari mu'annas, anti. Kalau wazan kharaja yakhruju takhrujina, fataha yaftahu taftahina. Ya, doroba yadribu tadribina, anti tadribina zaujaki, misalkan mukul suami KDRT. Baik. Wa hiya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Hukmuha, hukumnya gimana ini al-af'al al-khamsa? Turfa'u bisubutin nun. Dirofakan dengan ya, ditetapkan nun. Tadi yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Itu semua nunnya. Alamat rofa. Wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Ya. Dia dinasabkan dan dijazamkan dengan dihadaf nun tersebut. Pemisaluha, contohnya fi halati rafi, ketika rafa tu'minuna billah. Ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Tu'minuna billah berarti fi'il mudhari bersambung dengan waw jamaah. Ya. Yasjudani fi'il mudhari bersambung dengan alif isnain. Ata'jabina min amrillah berarti fi'il mudhari bersambung dengan ya. Ya, tu'minuna billah, kalian beriman pada Allah. Fa fil ayatil ula, pada ayat yang pertama, kalimatu tu'minuna minal af'al al-khamsah. Wa hiya fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari', ittashalat bihi wawul jamaah. Apa i'rabnya wawul jamaah di sini, Tio? Hah? Ittashalat bihi wawul jamaah. Apa i'rabnya wawul jamaah? Hah? Dio bengong tadi. Ayo, Dio. Hah? Ah, Mas Priyadi, kalau ngers, fa'il dari mana? Mana amilnya kalau itu fa'il? Ayo. Duh, fi'il mudhari. Gimana sih? Mana lagi kalau ngers, bibit, bibit, mana bibit, Mas Bibit? Ayo. Apa i'rabnya wawul jamaah? Jangan bengong makanya semuanya. Bengong, pokoknya saya tanya. Apa bibit cepat? Ah, kelamaan. Pindah. Udah. Pindah. Siapa sini? Herlin. Apa i'rabnya? Wawul jamaah. Hah? Parah ini. Berapa orang nih yang bengong-bengong. Ini ngerti gak sih yang bengong-bengong ini? Hah? Ngerti gak? Enggak. Ngerti gak? Eh, Herlin, halakohnya sama siapa antum meroja? Hah? Mariandi, gimana dia Riandi? Hah? Memprihatinkan apa mengenaskan? Cuman dua aja. Eh, yang baca siapa tadi? Ah, topik apa irobnya? Wawul jamaah. Apa irobnya topik? Kita salat bihi wawul jamaah. Fa'il dari mana? Nam dari kita salat. Ya. Fa'il dari ittashala. Jangan bengong nih, pikirannya kemana-mana. Ya. Lagi belajar jangan bengong. Baik. Bersambung dengan wawul jamaah wa hiya marfu'un. Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Karena kenapa dia marfu? Karena dia terbebas dari amil nasab, amil jazim. Kan enggak ada amil nasab di tuminuna. Enggak ada amil jazm. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya subutun nuni. Ya, tetapnya nun. Makanya tu'minuna bukan tu'minu. Ya, kenapa pakai nun? Niabatan 'ani dhammah sebagai pengganti dari dhammah. Rafa' kan cuma punya 4 tanda ya. Dhammah, alif, waw, dan nun. Wa kalimatu yasjudan fil ayati tsaniyah pada ayat yang kedua minal af'alil khamsah. Ya, wa hiya fi'lun mudhari'un dia fi'il mudhari ittashalat bihi aliful isnain. Dia bersambung dengan alif isnain. Wa huwa marfu'un dia marfu'. Kenapa marfu'? Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Subutun nun. Subutu apa i'rabnya subutu di sini Syafruddin? Wa alamatu rafihi subutun nuni. Hah? Hah? Fa'il, fa'il. Fa'il, fa'il aja. Nabil, Tamimi. Hah? Apaan tuh kok i'rab niabatan adidom? Apaan itu? Farudin. Nah, dari apa alamat? Alamat. Hah? Na'at dari alamat. La, na'at. Nah. Yang baru mau nih. Siapa? Siapa? Mantap. La udah kelas. Nah. Khabar dari mana? Nah, iya. Bukan naat. Naat. Ya. Khabar. Ya. Khabar dari mubtada. Mubtadanya mana? Wa alamatu rafihi, tanda rafa'nya adalah subutun nuni. Ya. Niabatan anid dhamma sebagai pengganti dari dhamma. Ya. Wa kalimatu ata jabina, hamzahnya itu hamzah istifham ya. Ata jabin. Fil ayati salisa, pada ayat yang ketiga, ata jabina min amrillah minal af'ali al-khamsah, sama bagian dari af'al khamsah juga. Ya, wa hiya fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'l mudhari' ittashalat bihi ya'ul mukhatabati. Yang bersambung dengan ya, ya mukhatabah. Wa huwa marfu'un. Huwa i'rabnya apa di sini? Huwa di sini. Ya. Siapa huwa di sini i'rabnya? Rizki. Wa huwa marfu'un. Apa i'rabnya huwa? Hei. Maf'ulun bih apa sih maf'ulun bih? Kemana-mana. Asal bunyi aja ya. Bima. Mubtada ahsanta. Maf'ulun bih kemana? Jauh banget. Ya. Mubtada. Karena domir itu adalah isim. Ya. Taib. Fokus ya kwa. Antum masih bakal ditanya itu. Gak bisa antum bengang-bengong di sini. Ngantuk aja gak bisa, apalagi bengong. Ngantuk diri. Nah, pokoknya yang ngantuk diri. Gak pakai cuci muka, cuci muka. Sekarang udah gak ada. Saya udah gak mau berbaik hati lagi. Ngantuk cuci muka, enak aja. Sekarang ngantuk diri. Nah, sampai pelajaran berakhir. Ya, dan saya bakal lama-lamain pelajarannya. Biar dia gak ada cuci muka, udah. Saya udah gak ada lagi berbaik-baik hati. Ngantuk cuci muka, udah mansuh. Udah mansuh. Sekarang nasihnya itu. Ya. Nah, oh sadis. Antum tuh sadis. Nah, ngantuk diri. Nah, ada lagi. Tuh Paris pernah tuh. Ceritakan pengalaman di Paris. Ya. Berdiri. Pas berdiri saya kerjain, saya panjangin pelajarannya. Sambil pelajaran kedua. Baik. Fokus. Ya. Mana lagi? Wa huwa fi'lun mudhari'un ittashalat bihi ya'ul mukhatabah wa marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi, karena dia terbebas dari amil nasab dan amil jazam. Wa alamatu rafihi, tanda rafa'nya adalah subutun nuni. Ya, tetapnya nun niabatan anid dhammah. Ya, sebagai pengganti dari dhammah. Wa misalul af'alul khamsah fi halatai an-nasbi wal jazmi. Ya, contoh af'alul khamsah pada dua keadaan, yaitu halat nasab dan jazm. Kalau dia nasab dan jazm, af'alul khamsah apa tanda i'rabnya? Hah? Hatfun nun, ya. Qauluhu ta'ala fa illam taf'alu walan taf'alu. Perhatikan. Taf'alu yang pertama kemasukan amil jazm. Ya. Taf'alu yang kedua kemasukan amil nasab. Ya. Walaupun sama-sama di hadaf nun, namun i'rabnya berbeda ya. Fabil ayati ya. Al fi'lani di ayat ini yaitu dua fi'il, lam taf'alu walan taf'alu, minal af'alil khamsah, bagian dari af'al al khamsah. Wa huma fi'lani mudhari'ani, keduanya adalah fi'il mudhari' ittashala bihima, yang bersambung dengan keduanya wawul jama'ati. Ya, bersambung dengan waw jama'ah. Ya. Wa wal awwalu majzumun, yang pertama fa in lam taf'alu. Majzum dengan apa? Dengan lam. Ini dengan lam ini khilaf. Ya. Ya? Kok bi'an mutmarotan? Lam, ini kan pada ayat yang pertama, ya, wa alamatu jazmi, kata pesonif di sini ada, beliau mengatakan dengan lam. Ini khilaf. Ya, karena sebagian ulama linahu mengatakan amil jazmnya apa? In. In syartiyah jazimah. Ya. Taib. Wa alamatu jazmihi hatfun nun niyabatan an sukun, sebagai pengganti dari sukun. Ya. Wasani yang taf'alu yang kedua, walan taf'alu mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya hatfun nun, dengan dihadap atau dihapus nun, niyabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Baik. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Ya. Lihat sembari lihat itu mukhattatun yuwaddihu al-af'ala al-khamsata. Itu ada lihat ada mukhattat, ada diagram yang semakin menjelaskan al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah ya. Al-af'al al-khamsah adalah kullu fi'lin mudhari'in ittashala bihi aliful itsnain aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif itsnain atau jamaah atau ya mukhatabah. Ya. Lihat itu. Ya. Setiap fi'il mudhari dengan wazan yaf'alu bersambung dengan alif isnain yaf'alani taf'alan. Bersambung dengan waw jamaah yaf'alun taf'alun. Bersambung dengan ya mukhatabah taf'alin. Kalau fi'il mudhari wazannya ya yaf'alu, ternyata dia mansub dengan mansub dengan amil-amil nasab ya. Maka contohnya lan yaf'ala ya, kalau dia fi'il mudhari enggak bersambung lan lam yaf'al. Nah, ketika dia bersambung dengan alif isnain lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali, dihadaf nunnya. Majzum kalau dia tidak bersambung lam yaf'al, gitu kan. Bersambung dengan alif isnain lam yaf'ala, lan taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Baik. Wadih ini ya. Jelas? Baik. Lanjut. Qala al-irabu. Irab dari tu'minuna billah. Ya. Tu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un mu'alamatu raf'ihi subutun nun. Fi'l mudhari marfu'. Kenapa marfu'? Li tajarrudihi 'ala nasibul jazm. Wa 'alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah subutun nun. Adanya nun, tetapnya nun. Niabatan sebagai pengganti 'ani dhamma, dari dhamma. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena dia bagian dari af'al al-khamsah. Wa wal jama'ati, waw jama'ah pada tu'minun, domirun muttasilun, domir muttasil mabni ala sukun, ya. Fi mahali pada posisi raf'in. Ya, sebagai fa'ilun. Fa'il dari mana? Dari tu'minun. Ya. Tu'minun. Ya, tu'minuna billah, billah ba, lihat di situ harfu jarrin. Allah lafzul jalalah ismun majrurun. Allah telah terjala di situ, berarti dia adalah ismun majrurun. Majrur dengan amil apa? Bilba'i, dengan ba. Walamatu jarihi al-kasratu. Waljaru wal-majruru muta'alliqani bil-fi'li. Sedangkan jar majrur dia muta'alliq dengan fi'il. Fi'ilnya mana? Tu'minu. Kemarin telah kita terangkan yang namanya jar majrur, dia do'if. Ya, do'if. Jar majrur, wa kadzalika dzarf. Ya, do'ifan. Ya, do'ifan. Nah, keduanya do'if. Tahtajani ila ma huwa aqwa minhu. Ya, butuh kepada yang lebih kuat daripada dia. Ah, imma fi'il wa imma isim. Taib. Asani di ayat kedua, fil ayat tsaniyah, wan najmu wasyajaru yasjudan, an najmu waw. Waw najmu waw harfu atfin. Huruf atop berarti sesuaikan dengan sebelumnya. An-najmu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Waw-wawnya waw arfu atfin syajarun maktufun ala najmi marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya, karena dia minat tawabi', ya. Apa namanya? Ataf, na'at, taukid, badal, itu semua minat tawabi'. Ngikutin kepada matbu'. Apa itu matbu'? Yang diikuti. Nah, yasjudani fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Ya, tanda rafa'nya adalah subutun nun. Niabatan dari dhammah sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu minal al-af'al al-khamsah. Ya. Wa aliful isnaini domirun. Alif isnain di yasjudan. Dia adalah namanya domirun mutasil mabni ala sukun. Ya, fi mahalli raf'in sebagai fa'ilul jumlah. Fa'il dari jumlah. Jumlah mana? Yasjud. Ya. Minal fi'li. Wal fa'il fil mahalli raf'in khobar mubtada. Nah. Nah, jumlah. Ya. Jumlah apa namanya? Apa namanya? Yasjudan. Kan itu baru ini ya. Baru mubtada. Wan najmu wa syajaru. An najmu mubtada. Wa waw atifah. Asyajaru ma'atuf kepada mubtada. Khobarnya belum ada. Yasjudan khobar. Khobar apa namanya? Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad masuk ke mana? Jumlah atau sibul jumlah? Jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Taibarakallah. Sudah adzan ya. Ayo kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.